rela menerimanya, sabar ketika menghadapinya, dan baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang sulit. Nah, terkadang seseorang berprasangka yang sebaliknya, mengapa diri saya dijadikan seperti ini, sakit yang terus menerus, kemudian sakit, kemudian sehat, sakit lagi, dan seterusnya. Nah, muncul kemudian terkadang pikiran-pikiran yang negatif. Tapi beda dengan orang mukmin, maka dia bersikap yuhsinudzan, berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu. Muncul pada benaknya, Allah jadikan saya ditetapkan seperti ini untuk menggugurkan dosa-dosa saya. Allah jadikan seperti ini sebagai bentuk kecintaan Allah kepada diriku dan sebagainya. Prasangka baik. Nah, selain hadis itu, hadis yang kedua masih dalam poin yang pertama. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinud dhanna billahi ta'ala. Nabi ingatkan, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian itu mati melainkan dia dalam kondisi husnul dhan, baik sangka billah ta'ala, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau tegaskan dengan huruf taukid, nun yang ditasjidkan, la yamutanna. Semestinya la yamut ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mati. Tapi dengan ditambahkan nun ditasjidkan, la yamutanna ahadukum, menunjukkan penegasan, janganlah salah seorang di antara kalian itu mati. Sungguh janganlah dia mati, illa wa huwa yuhsinud dhan, kecuali dia dalam kondisi berprasangka baik billahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi menegaskan untuk kita bisa melatih husnul dhan, baik sangka, terkhusus kepada Rabb yang kita ibadahi, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, agar baiknya diri kita nanti di hadapan Allah Jalla wa'ala ketika kita selalu husnudzon, baik sangka. Yang kedua, wa yambaghi alaihi an yakuna bainal khawfi war raja. Hendaknya orang yang sakit itu dalam kondisi, dalam keadaan bainal khauf war raja, antara rasa al khauf, rasa harap, dan juga rasa ar raja, rasa harap. Ini benar-benar harus ada keduanya. Tidak salah satu saja, al khauf saja, rasa takut, atau tidak satunya lagi, yakni dalam kondisi roja saja. Nah, tetapi selalu itu berada berdampingan, al khauf war raja. Ya khafu iqaballahi ala dhunubih, maksudnya takut adalah takut kepada siksa Allah Jalla wa'ala atas dosa-dosanya. Sikap al-khauf maksudnya khauf, takut kepada siksa Allah atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Wa yarju rahmata rabbih, dan sikap raja adalah maksudnya mengharapkan rahmatnya. Artinya dalam kondisi kita banyak dosa, kita tetap berharap rahmatnya Allah. Allah Jalla wa'ala berkenan untuk mengampuninya. Allah Jalla wa'ala kita berharap kepadanya untuk merahmati kita. Nah, jadi ini harus selalu ada. Nah, al-khauf dan ar-raja. Di sana disebutkan hadis melalui jalan Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabbin wa huwa bil maut. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk ala syab, kepada seorang pemuda, masih muda, wa huwa bil maut, yang dia dalam kondisi menghadapi kematian. Nah, masih muda, bukan sudah tua, tapi masih dalam keadaan syab, dalam keadaan muda, wa huwa bil maut, dalam keadaan dia sedang menghadapi al maut. Faqala, maka beliau bertanya, ma kaifa tajiduka, kaifa tajiduka, bagaimana atau apa yang kau rasakan saat ini? Apa jawaban pemuda tadi? Wallahi ya Rasulullah, inni arjullah. Dia bersumpah demi Allah ya Rasulullah. Sumpah itu dengan wallahi saja. Adapun ya Rasulullah, karena beliau ada di hadapannya, masih hidup. Demi Allah ya Rasulullah, inni arjullah, sungguh aku benar-benar mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inni akhafu dhunubi, sementara di sisi lain aku takut terhadap dosa-dosaku. Apa yang dia lakukan? Terkumpulkan dua sikap, sikap al-raja dan sikap al-khauf. Mendengar jawaban seperti itu dari pemuda tadi, maka Rasulullah SAW katakan, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal maut illa a'ta'ahu Allah ma yarju wa aminhu mimma yakhafu. Tidak akan bersatu di dalam hati seorang hamba kedua sikap tadi, melainkan Allah Jalla wa'ala akan wujudkan harapannya, apa yang dia inginkan, apa yang dia inginkan orang tak pemuda tadi, dan Allah Jalla wa'ala akan berikan rasa aman dari apa yang ditakutinya. Nah, bagaimana kita tidak takut dengan azab Allah yang begitu keras, begitu dahsyat? Jangankan kita masuk ke dalam an-nar, tersentuh saja mungkin sudah hancur luluh seseorang. Nah, azab tadi tentunya disebabkan dosa, sementara diri manusia tidak terlepas dosa. Oleh karenanya dia mengharuskan rasa takut dari itu semua. Nah, sisi lain dia punya rasa harap bahwa dengan dosa-dosanya tadi dia masih punya harapan Allah Jalla wa'ala merahmatinya, Allah ampuni dosa-dosanya. Berharap dengan jannahnya dan takut terhadap azabnya. Ini berlaku bukan hanya ketika seseorang akan meninggal dunia saja, tapi dalam kehidupannya. Masyaallah ahibba rahimani wa rahimakumullah. Itulah sikap yang kedua bagi orang yang sakit. Yang ketiga, katakan oleh beliau rahimahullah, wa mahma istadda bihi al-marad fala yajuzu lahu an yatamanna al-maut. Bagaimanapun atau separah apapun kondisi sakit yang dideritanya, fala yajuz lahu, maka tidak boleh baginya, an yatamannal maut, untuk dia berharap tidak diperbolehkan dia mengharapkan kematian. Padahal kondisi sakitnya sudah parah. Ishtadda wa mahma ishtadda. Walaupun separah apapun, sakitnya tidak diperkenankan untuk berharap kematian. Kenapa? Berdasarkan hadis Ummul Fadl. Ummu Al-Fadl radhiyallahu ta'ala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemui, menjenguk mereka. Nah, tidak disebutkan siapa mereka secara rincinya. Wa Abbasun ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yastaki. Nah, sedangkan Abbas itu pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib, itu yastaki, sedang mengeluh dari rasa sakitnya. Kewajaran bagi setiap diri yang namanya manusia kadang-kadang tidak lepas dari keluhan. Apalagi kalau sakitnya parah. Nah, maka itu juga dialami oleh Abbas. Bukan Ibnu Abbas, tapi Abbas, pamannya Rasul. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ingatkan sebagai bentuk perhatian dan kecintaan beliau kepada pamannya, ya ammi la tatamannal maut. Nampaknya Abbas tadi saking parahnya tadi berharap kalau begitu mati lebih baik dibandingkan kondisi seperti ini terus menerus. Nah, maka Nabi mengingatkan, ya ammi la tatamannal maut, wahai pamanku, janganlah engkau sekali-kali berharap kematian. Karena kalau sudah mati tidak bisa balik lagi. Fa innaka in kunta muhsinan, jika engkau seorang yang baik, fa antu akhara tazdada ihsanan ila ihsanik. Jika engkau memang orang yang baik, lalu engkau diberi penangguhan yang dengan sakit parahnya ini belum tentu jadi vonis satu-satunya langsung mati, bisa jadi kemudian sembuh dan kemudian sehat kembali, kemudian engkau bisa menambah kebaikanmu. Nah, oleh karenanya mengapa jangan berharap kematian, siapa tahu jadi sembuh, yang dengan sembuh tadi kemudian bisa menambah kebaikan. Menunjukkan kesempatan buat kita waktu hidup adalah berpacu dalam beramal. Tentunya dengan dasar ilmu yang telah kita ketahui. Nah, bertambahnya umur itu nikmat dengan amalan yang soleh. Bukan tambah lama, tambah umur di dunia, tetapi tidak jadi baiknya buat dia. Tapi dengan kita masih diberikan peluang hidup, maka kesempatan untuk kita lakukan perbuatan ihsan, perbuatan amalan yang saleh semakin ada. Nah, sehingga engkau dengan itu bisa menambah kebaikanmu. Khairul lak, maka dengan itu baik bagimu. Wa in kunta musian, dan jika memang engkau adalah orang yang banyak berbuat musi, berbuat jelek, berbuat dosa, fa'antu akhara fatusta'taba min isa'atika khairul lak, maka engkau masih diberikan tangguh, Allah masih berikan kesempatan yang kemudian engkau bisa taubat dari perbuatan jelekmu itu. Nah, siapa tahu melalui sakit ini walaupun parah kemudian jadi sembuh, kemudian dia jadi taubat. Yang tadinya sebelum sakit dia tidak karu-karuan perbuatannya. Nah, berbuat dosa ini, berbuat dosa itu, kemudian setelah sembuh, maka dia masih punya umur untuk memperbaikinya, untuk bertaubat kepada Allah. Fakana khairul lak, maka itu baik bagimu. Fala tatamannal maut, maka Nabi mengakhiri pula dengan nasihat di awal, jangan kau sekali-kali berharap kematian. Hadith ini adalah hadith yang sahih dan disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Disebutkan riwayat lagi yang marfu' menyatakan fa in kana la budda fa'ilan falyaqul, kalau engkau terpaksa harus melakukannya, sudah tidak kuat lagi menahan sakit parah seperti itu, rasanya sudah tinggal ngucap saja lebih bagus, lebih baik mati baik bagiku, maka jika engkau memang terpaksa, maka ucapkan doa Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku, makanatil hayatu khairan li, jika memang hidupku itu baik bagiku. Ya kan enak seperti itu, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku, makanatil hayatu khairan li, jika memang hidup itu baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku ya Allah, idza kanal wafatu khairal li, jika mati itu memang lebih baik bagiku. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Jadi tidak putuskan sendiri. Doa tadi mengandung makna tidak memutuskan sendiri. Ya Allah, lebih baik mati buat lebih baik bagiku dibanding aku terus-terusan begini. Tak kuat aku ya Allah. Nah, kita tak tahu. Ya, umur kita apakah memang dengan sakit parah itu kemudian langsung mati? Belum tentu. Kita kalau memang umurnya masih ada, kita masih berpeluang untuk berbuat, berkesempatan bagi kita. Maka doa tadi adalah doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Yang keempat. Wa idza kana alaihi huquq falyu'addiha ila ashabiha in tayassara lahu dzalik. Wa illa awsa bidzalik. Jika orang yang meninggal dunia itu mempunyai beberapa kewajiban, mempunyai beberapa hukuk, beberapa kewajiban atau hak-hak terhadap orang lain, falyu'addiha ila ashabiha, maka hendaklah segera ditunaikan kepada yang berhak. Nah, in tayassara lahu dzalik, jika memang itu tidak merasa kesulitan untuk melakukannya. Wa illa awsa, jika tidak atau merasa kesulitan, awsa bidzalik, maka hendaklah dia berwasiat yang demikian. Dia berwasiat. Sikap yang seperti ini sesuai apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw malih falyu'addiha ilaihi. Barang siapa yang ada pada dirinya madzlamah, kezaliman, li akhihi, pernah menzalimi kepada saudaranya, min irdih, baik kezaliman itu dalam bentuk kehormatan, merendahkan saudaranya, menfitnah saudaranya, menghibai saudaranya, itu semua bentuk kezaliman. terkait dengan kehormatan. Au malih, atau menzalimi saudaranya terkait dengan hartanya. Pernah dia rampas, dia curi, dia ambil tanpa jalan yang hak, sembunyi-sembunyi, saudaranya tidak tahu. Jika dia pun pernah melakukan itu semua, fayu'addiha ilaih, maka hendaklah dia mengembalikan sebelum tibanya yaumul qiyamah. Qabla an ya'tiya yaumul qiyamah, sebelum tibanya hari kiamat nanti. La yuqbal fihi dinar wala dirham, yang di hari itu tidak diterima adanya dinar, tidak pula adanya dirham. Sudah tidak diperlakukan lagi adanya harta untuk membayarnya. In kana lahu amalun shalih ukhidha minhu, jika dia punya amalan yang saleh, maka amalan itu yang akan diambil darinya. Wa u'tiya sahibah, dan akan diberikan kepada saudaranya. Wa in lam yakun lahu amalun shalih, dan kalau dia tidak memiliki amalan yang saleh, ukhidha min sayyiati sahibih, maka akan diambilkan dosa-dosa saudaranya tadi kepada dia. Fahumilat alaih, maka akan dibebankan kepadanya. Nah, menyelesaikan hak-hak saudaranya, terkhusus yang berkaitan dengan kezaliman, meminta maaf, kembalikan hartanya, menyelesaikan hutangnya, sampai-sampai kalau sampai dia telah datang ajalnya, ahli waris yang menyelesaikan dari hutangnya berkaitan dengan harta. Hadis yang senada dengan ini, hadis yang sering kita dengar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa yang dikatakan muflis, bangkrut? Qalu, maka para sahabat menyatakan, al-muflis fina man la darahum lahu wa la mata'. Muflis di antara kita itu adalah orang yang tidak memiliki dirham dan juga tidak memiliki banyak barang yang berharga. Tidak memiliki barang berharga. Itu yang difahami oleh para sahabat di saat itu. Faqala, maka Nabi SAW luruskan dan ajarkan kepada para sahabat, innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Ketahui sungguhnya orang muflis itu dari umatku adalah mereka yang datang di yawmal qiyamah dengan amalan salatnya, dengan amalan puasanya, dengan amalan zakatnya. Dia punya kumpulan sekian amalan yang saleh. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadzafa hadza, dan dia kemudian datang dalam kondisi dia pernah mencela ini, dia pernah menuduh ini. Wa akala mala hadza wa safaka dama hadza, dia pernah makan hartanya ini, dia pernah menumpahkan darahnya ini. Wa daraba hadza, dia pernah pukul ini. Fa yu'ta hadza min hasanati, maka akan diberikan kebaikan-kebaikan amalan salehnya tadi kepada orang yang dizalimi tadi. Wa hadza min hasanati. Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alayh, kalau ternyata amalan hasanahnya sudah habis, ukhidha min khatayahum, maka akan diambilkan dari dosa-dosa mereka. Fa turihat alayhi, akan dilemparkan kepadanya. Thumma turihat an-nar, tinggallah kemudian dia akan dilemparkan ke dalam an-nar. Alaysa kadzalik, ketika amal salahnya sudah diambil habis, kezalimannya belum selesai, maka caranya dari pihak yang dizalimi tadi, dosanya dikasihkan kepada yang menzalimi. Kalau sudah begitu, apalagi yang tersisa, tinggal dia dilemparkan ke dalam an-nar. Setelah kita tahu dua hadis dari permasalahan yang keempat, masih ada satu hadis lagi melalui jalan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhumah. Lamma hadara Uhud, ketika hadirnya ketika perang Uhud terjadi sedang berkecamuk, da'ani abi minal lain, maka ayahku memanggilku. Kata Jabir, faqala, maka kata ayahnya, ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtul, fi awwali man yuqtul min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku melihat dariku, tidaklah aku melihat diriku melainkan sebagai orang yang pertama kali terbunuh dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la atruku ba'di a'azzu alayya minka ghayra nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya aku tidak meninggalkan setelahku yang lebih mulia dari diri kalian selain jiwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna alayya daynan faqdi, maka sesungguhnya aku ini punya hutang. Faqdi, maka lunasilah. Wastausi bi ikhwatika khaira, dan pesanlah kebaikan kepada saudara-saudaramu. Fa'asbahna fakana awwala qatil, maka ketika bangun pagi harinya dan ternyata beliau menjadi orang yang pertama terbunuh. Dia sudah merasakan seperti itu dan telah menyampaikan wasiat. Wasiat yang pertama adalah terkait dengan hukuk, terkait dengan harta, terkait dengan hak-hak kepada yang lain, yaitu berupa dain, berupa hutang. Wa inna alayya dainan, aku punya hutang yang belum sempat aku selesaikan. Siapa tahu ajalku tidak lama lagi. Faqdi, maka tolong yang hidup segera melunasinya. Hadis ini dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala berkaitan dengan penyelesaian masalah al-hukuk. Yang kelima, kita menginjak kepada masalah berikutnya, yang kelima, terkait dengan orang yang sakit. Wala budda minal isti'jal bimithli hadihil wasiyah, keharusan untuk menyegerakan mewujudkan wasiat, merealisasikan wasiat harus disegerakan. Liqauluhu sallallahu alaihi wasallam, sesuai yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma haqqum ri'in muslim yabitu laylatain, tidaklah benar bagi seorang muslim yang masih bertahan hidup dua malam, walahu syai'un yuridu an yusiya fihi, sedangkan dia mempunyai sesuatu yang hendak dia wasiatkan, illa wa wasiyyatuhu maktubah inda ra'sih, melainkan wasiatnya telah tertulis di kepalanya. Perlu menyiapkan wasiat karena umur kita tidak tahu. Apa saja wasiat perlu dipersiapkan. Tentunya adalah nasihat untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus berikutnya dan berikutnya. Termasuk masalah tanggungan, termasuk masalah semuanya disebutkan dalam wasiat. Agar ketika dia datang ajal, keluarga yang ditinggalkan bisa mengetahui wasiatnya tadi. Maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ditindaklanjuti oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. Apa kata Ibnu Umar? Ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhalik illa wa 'indi wasiyyati. Tidak ada satu malam pun berlalu dariku sejak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu melainkan aku sudah menyiapkan wasiatku. Naam. Mungkin masih apa sedikit sekali yang berbuat seperti ini karena ketidaktahuannya atau beranggapan bahwa ajalnya masih lama dan sebagainya, sehingga tidak sedini mungkin mempersiapkan wasiatnya. Maka perlu menyiapkan dan menyegerakannya. Nah, terkhusus tentunya bagi mereka yang dalam kondisi yang sakit. Nah, yang keenam, yajibu an yusiya li aqribaihi alladhina la yarithuna minhu. Diwajibkan baginya berwasiat kepada kerabatnya yang tidak mewarisinya. Ada kerabat yang tidak mendapatkan bagian waris, maka wajib diberikan wasiat kepadanya. Allah Jalla wa'ala firmankan pada salah satu ayatnya kepada pada Al-Baqarah 180 terkait dengan wasiat. Kutiba alaikum. Naam, diwajibkan kepada kalian. Idza hadara ahadakumul maut. Jika salah seorang di antara kalian datang tanda-tanda kematiannya. In taraka khairan al-wasiyyah. Jika dia meninggalkan harta yang banyak, maka hendaklah dia berwasiat lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf, untuk ibu bapaknya, untuk karib kerabatnya dengan cara yang ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin. Dan ini menjadi kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al wasiyyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Naam. Perlu dipersiapkan catatannya, wasiatnya, apalagi itu berkaitan dengan harta yang akan ditinggalkan. Nah. Yang ketujuh, walahu an yusiya bisulus min mali. Dia berkewajiban untuk mewasiatkan sepertiga hartanya. As-sulus, sepertiga. Wala yajuzu az-ziyadatu alaih, dan tidak diperkenankan lebih dari itu. Tidak boleh lebih dari sepertiga untuk wasiat. Batas maksimalnya adalah sepertiga. Bal afdal an yanqusa minhu. Bahkan yang lebih baik adalah kurang dari sepertiga. Berarti sepertiga adalah maksimal. Berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ketika menjelang wafatnya, kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada', pada peristiwa haji wada'. Famarittu mardan, aku jatuh sakit di saat itu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Ashfaitu minhu ala al-maut. Kemudian aku nyaris 6 hampir mengantarkan kepada kematian. Sakit tadi hampir mengantarkan kepada kematian. Kadang orang sudah terasa seperti itu. Ini tanda-tanda bahwa sudah kritis. Nah, fa'adani Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjenguk aku. Nah, Rasul mendapatkan berita tadi, beliau segera menjenguknya. Fakultu, maka aku bertanya. Disempatkan pada kejadian itu oleh saat meminta fatwa kepada Nabi dalam bentuk pertanyaan, ya Rasulullah, innali malan kathira, ya Rasulullah, aku ini punya harta yang banyak, termasuk minal agniya saat bin Abi Waqqas, walaysa yarithuni illa binatun li, tidak ada yang mewarisiku hartaku ini kecuali putriku. Fa'usi bithulutai mali, bagaimana jika aku mewariskan 6 dari 2/3. 6, bolehkah aku mewasiatkan kepadanya 2/3, ya Rasulullah? Apa kata Nabi? La, jalan, kata Nabi. 2/3 beliau tidak perkenankan. Qala, maka Sa'ad bertanya lagi, qultu bi syatri mali, bagaimana kalau separuhnya ya Rasulullah, setengahnya? Maka kata Nabi, la, jalan. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, ya Rasulullah, fathuluts mali, bagaimana kalau sepertiganya ya Rasulullah? Qala, atsuluts, sepertiga. Nabi tidak jawab, tidak lagi, tapi beliau setuju dengan kata sepertiga tadi, sambil beliau lanjutkan, fathulutu kathir, sepertiga itu sudah banyak. Nah, apa beliau jawab? Atsulut, wasulutu kathir, dan sepertiga itu banyak. Nah, innaka ya Sa'ad, kemudian beliau ingatkan, nasihatkan kepada Sa'ad, anta da'a warasataka agniya, khairul laka min an tad'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan memiliki harta, itu jauh lebih baik bagimu dibandingkan kau tinggalkan mereka dalam kondisi 'alah, meminta-minta. Sehingga cukupi, sampaikan harta yang akan diwariskan tadi, segerakan. Nah, karena mereka yang akan melanjutkan dan mereka supaya berkecukupan dengannya. Innaka ya Sa'ad lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah Ta'ala illa ujirta 'alaih. Sesungguhnya engkau ya Sa'ad tidaklah menafkahkan suatu nafkah yang kau maksudkan untuk mengharapkan wajahnya Allah Jalla wa Ala, melainkan kau akan dibalasi padanya. Hatta luqma taj'alha fi imra'atik, sampai suapan yang kau masukkan melalui mulut istrimu. Nah, itu mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asy-syahid dari hadis ini bahwa wasiat maksimalnya sepertiga. Kurang dari sepertiga itu afdal, karena dari lafaz fathulutsu katsir, sepertiga itu banyak. Nah, berarti kurang dari itu adalah afdal. Sedangkan jika memang memaksa terpaksa harus sepertiga, maka itulah batas yang terakhir. Nah, selain riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, di sana adanya riwayat Ibnu Abbas radiyallahu anhumah, wajadtu anna an-nas ghaddu min ath-thuluts ila ar-rub'i fil wasiyyah. Aku menginginkan agar orang menutup mata dari sepertiga menjadi seperempat. Nah, fil wasiyyah, dalam masalah wasiat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sulutsu katsir, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis saat tadi sepertiga itu banyak. Apa kata Ibn Abbas? Aku ingin agar orang-orang menutup mata dari sepertiga menjadi seperempat. Ya, ini dikurangi sedikit lagi agar tidak melebihi. Menunjukkan dari riwayat ini bahwa seperti kurang dari sepertiga adalah afdal. Ini masalah wasiat terkait dengan harta. Yang ke-8, wa yashhadu ala dzalik rajulaini adlaini muslimain. Maka harus disaksikan dua orang muslim laki-laki adlaini yang adil. Nah, harus ada saksinya pembagian itu. Ada hitam di atas putih. Fa illam yujad rajulaini min ghairi muslimin. Maka jika kedua orang itu tidak didapatkan, maka boleh menggunakan dua orang selain muslimin. Ala an yastaw syak minhuma inda syak bisyahadatihima hasbama ja'a bayanuhu fi qawli tabaraka wa ta'ala. Dengan meminta agar mereka benar-benar dapat dipercaya, dua orang atau orang muslim, orang yang selain muslim tadi bisa dipercaya pada saat muncul keraguan terhadap kesaksian keduanya, sesuai dengan firman Allah Jalla wa'ala pada surat Al-Ma'idah ayat ke-106 dan 108. Nah, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hina al-wasiyyati tsnani dzawa 'adlin minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di ssalati fa yusimani billahi in irtabtum la nashtari bihi tsamanan walau kana dza qurba wala naqtumu syahadatallahi inna idzal laminal athimin. Sekalian orang-orang beriman, apabila salah seorang di antara kalian menghadapi kematian sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian, di antara muslimin, atau dua orang yang berlainan agama dengan kalian. Jika kalian dalam perjalanan di muka bumi kemudian kalian ditimpa bahaya kematian, kamu tahan kedua saksi tadi setelah sholat untuk bersumpah. Kemudian mereka berdua bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit, yakni untuk kepentingan seseorang. Walaupun itu dia karib kerabat, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah akan termasuk orang-orang yang berdosa. Fa'in usira ala annahuma istahaqqa ithman fa'akharani yakumani maqamahuma minal ladhina istahaqqa alayhimul awlayan fa'yuksimani billahi la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima wa ma'tadayna inna idhan laminal zalimin. Jika diketahui bahwa kedua saksi tadi melakukan perbuatan dosa. Nah, melakukan perbuatan dosa dalam bentuk apa? Kedustaan, bohong, atau menyembunyikan sesuatu dalam kesaksian. Jika engkau dapati, engkau ketahui seperti itu, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak, yang lebih dekat kepada orang yang meninggal, memajukan tuntutan untuk menggantikannya. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, maka cari gantinya lagi yang lain. Nah, dimintai sumpah juga dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima dibandingkan persaksian kedua orang tadi, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang menganiaya diri kami sendiri. Zalika adna an ya'tu bisyahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan takwalah. Naam. Dan itu lebih dekat untuk menjadikan para saksi tadi mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah. Maka takwalah kepada Allah, dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat fasik. Maka bisa di lihat kembali pada surat yang disyaratkan tadi, surat Al-Ma'idah ayat ke-106 sampai ke-107 tentang persaksian dua orang muslim yang adil. Jika tidak didapati, maka dua orang yang lainnya selain dari muslimin. Jika keduanya pun tidak bisa dipercaya atau khianat atau berdusta, maka dicari dua orang pengganti berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ke-9, amma al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin alladziina yarithuna minhu al-musi fala tajuz. Adapun wasiat kepada kedua orang tua atau karib kerabat yang menjadi ahli waris tidak diperbolehkan. Maka wasiat itu bukan kepada ahli waris, tapi selain dari ahli waris. Orang tua termasuk ahli waris, karib kerabat juga demikian. Nah, maka tidak diperkenankan wasiat tersebut. Kenapa? Karena wasiat seperti itu mansukh, telah dihapuskan oleh ayat-ayat tentang waris. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW secara lengkap dan tuntas dalam khutbah beliau ketika beliau menunaikan haji wada. Apa kata Nabi? Inna allaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyyata liwarith. Rasulullah SAW Jalla wa'ala telah memberikan hak kepada setiap pemiliknya, sehingga tidak ada wasiat bagi ahli waris. La wasiyata liwaris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ahli waris sudah ada ketentuannya masing-masing, sehingga yang mendapatkan wasiat tadi selain mereka. Yang ke-10, wa yahrumu al-idrar fil wasiyah, diharamkan bagi seseorang menimbulkan kemudaratan dalam memberikan wasiat. Seperti apa bentuknya? Misal menafikan atau menghilangkan hak waris sebagian ahli waris dari hak yang semestinya mereka terima, atau mengutamakan sebagian ahli waris terhadap sebagian yang lain. Artinya tidak adil dalam penentuannya. Bentuk kemudaratan misalnya apa tadi, menafikan atau menghilangkan hak waris sebagian ahli waris dari hak yang semestinya mereka terima, atau bentuk yang lain mengutamakan sebagian ahli waris atas sebagian yang lainnya. ini mudarat, merugikan salah satu pihak. Sesuai dengan sabdanya Nabi yang umum, la darara wa la dirar, tidak boleh menimpakan kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak pula menimpakan kemudaratan kepada orang lain. La darara wa la dirar, jangan diri kita ditimpai kemudaratan, orang lain juga tidak boleh ditimpai kemudaratan. Man darra darrahullah, siapa yang menimpakan kemudaratan, maka Allah akan menimpakan kemudaratan kepadanya. Wa man syaqqa syaqqahullah, dan siapa yang mempersulit, maka Allah akan mempersulit dirinya. Nah, yang ke-11, kita selesaikan satu bab, masih ada waktu sampai pada poin 12. Kita pada poin yang ke-11. Al-wasiyah al-ja'izah al-ja'irah batilah mardudah. Wasiat yang mengandung unsur kezaliman itu adalah batil, tidak dapat diterima. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama kita ini yang bukan dari ajarannya, maka dia ditolak. Juga hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Kita langsung kepada maknanya. Disebutkan di sana adanya seorang laki-laki yang ketika menjelang kematiannya, dia memerdekakan 6 orang budak laki-laki. Di mana 6 budak tadi, dia tidak memiliki harta kekayaan. Orang tadi tidak memiliki harta kekayaan selain 6 budak tersebut. Orang tadi tidak memiliki harta kekayaan kecuali 6 budak tadi. Kemudian ahli warisnya datang dari pedalaman. Kemudian mereka memberitahu Rasulullah SAW apa yang telah dilakukan oleh orang tadi. Maka beliau bertanya, bima sana'a au fa'ala dhalik, apa benar memang dia melakukan tersebut? Kemudian lebih lanjut Nabi menyatakan, law alimna insyaallah ma sallaina alaih, seandainya aku mengetahui insyaallah aku tidak akan mensolatkannya. Kemudian mengundi di antara mereka, dan setelah itu memerdekakan 2 di antaranya dan mengambil 4 budak lainnya. Menunjukkan dari riwayat ini bahwa wasiat tadi mengandung unsur keboliman. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersumpah tidak akan mensolatkannya. Hadits ini ada sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ke-12. Ketika kebanyakan orang di masa ini melakukan bid'ah dalam menjalankan agama Allah, apalagi itu terkait dengan masalah jenazah, maka yang wajib dilakukan seorang muslim berwasiat agar mayatnya diurus dan dimakamkan sesuai sunnah. Nah itu salah satu wasiat yang tidak boleh dilupakan. Kondisinya masyarakat seperti ini, dikhawatirkan pelaksanaan pengurusan jenazahnya nanti akan terombang-ambing atau diurusi kepada yang bukan ahlinya, maka nampaknya perlu disertakan wasiat agar jenazahnya diurus dan dimakamkan sesuai dengan sunnah. Perkara seperti ini berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, o anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya neraka itu dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang ghilad shidad, malaikat yang kasar, yang keras. La ya'suna Allah ma amarahum, tidak mendurkai Allah terhadap apa yang diperintahkan, yang ditugaskan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perlu wasiat seperti ini. Maka oleh karenanya para sahabat Rasulullah SAW berwasiat. Asar-asarnya banyak. Artinya ucapan-ucapan sahabat yang memberikan contoh bentuk wasiat seperti itu banyak. Sebagian kecil saja ada dua contoh. Yang pertama dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, menyatakan ayahnya pernah menyatakan ketika sakit yang mengantarkan kepada kematiannya. Apa yang diwasiatkan? Galikan untukku liang lahat. Al-hidu li lahdan. Galikan untukku liang lahat. Wansibu alaiya al-laban nasban. Dan tancapkan satu nisan di atas makamku. Kama suni'a di Rasulullah SAW, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul SAW. Liang lahat adalah liang yang tanah kuburan, kemudian agak masuk sedikit bagian bawahnya, dan namanya liang lahat. Kalau keumuman yang ada adalah syek. Syek itu belahan, begini saja digali, lurus begitu saja. Tapi kalau begini, kemudian bagian bawahnya disorongkan ke dalam sedikit, yang dengan itu jenazah dimasukkan situ, maka dinamakan liang lahat. Nah, tanah yang serong atau menjorok sedikit ke dalam bagian bawahnya tadi, itulah namanya lahat. Sehingga bahasa kita jadilah lahat. Al-hidu lahdan, buatkan untuk kuli yang lahat. Yang kedua adalah Abu Burdah, yang menyatakan ketika menjelang kematiannya bahwa Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu pernah berwasiat sambil menyatakan, idan talaktun bi janazati fa asri'u bi al-masya. Jika kalian mengangkat jenazahku nanti, percepatlah jalannya. Wala tutbi'uni bimijmar, dan jangan kalian mengiringi jenazahku dengan membawa setanggi. Wala taj'alanna 'ala lahdi syai'an yahulu baini wa baina turab, dan janganlah kalian meletakkan sesuatu di atas liang lahatku yang menjadi penghalang antara diriku dengan tanah. wala taj'alanna 'ala qabri bina'an, dan jangan kalian mendirikan bangunan di atas kuburanku. Wa ushidukum anni bari'un min kulli halifah, dan aku meminta kalian bersaksi bahwa aku berlepas diri, nah, dari setiap wanita yang mencukur habis rambutnya, artinya sebagai bentuk ratapan. Dan aku bersaksi pula, meminta persaksian dari kalian pula, berlepas diri dari wanita yang saliqah, wanita yang memukul-mukul pipinya karena ratapan juga. Au khariqah, aku meminta persaksian kalian pula, aku berlepas diri dari setiap wanita yang merobek-robek pakaiannya. Qalu sami'ta fihi syai'an, apakah engkau katakan seperti ini, memang kau pernah dengar sesuatu dari Rasulullah SAW? Maka apa jawabannya? Naam, min Rasulullah SAW. Benar bahwa aku telah mendengar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi, selain riwayat Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, selain riwayat Abu Burdah, yang ketiga dari Khuzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Idza ana mittu fala tu'dhinu bi ahadan. Jika kala aku mati, maka jangan kalian mengizinkan seorang pun berbuat sesuatu terhadapku. Fa inni akhafu an yakuna na'yan. Karena sesungguhnya aku takut akan menjadi ratapan. Wa inni sami'tu Rasulullah SAW nahyanha 'anil na'i. Karena sungguh aku mendengar Rasulullah SAW melarang dari perbuatan na'yan, yakni perbuatan ratapan tersebut. Nah, itulah tiga contoh asar dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya masalah ratapan yang nanti ada pembahasan secara khusus masalah ini. Dan terakhir diingatkan oleh beliau apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Azkar, disunnahkan secara kuat agar orang yang meninggal dunia untuk berwasiat supaya menjauhi bid'ah yang menjadi adat istiadat dalam pengurusan jenazah, dan ini ditekankan melalui perjanjian. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pertemuan kali ini. Satu bab dari kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ahuha yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.